Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid. Pembahasan kita masih dalam bab ما جاء في الذبح لغير الله. Ya, dalil tentang ancaman menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan dua ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya menyembelih atau berkurban ini merupakan salah satu ibadah yang hendaklah dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah kurban dengan ibadah salat. Ya. Qul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku dan sembelihanku. Begitu juga ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah, berkurbanlah untuk Rabbmu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, digandengkan dua ibadah yang mulia ini dikarenakan salat merupakan ajalul ibadati al-badaniyah. Salat merupakan ibadah badan yang paling mulia. Ya. Wa ajal ibadat al-maliyah an-nahar. Dan ibadah harta yang paling mulia adalah berkurban. Ini antara rahasia digandingkan antara berkurban dengan sholat. Dikarenakan kedua-duanya adalah ibadah yang sangat mulia. Ya. Ibadah badan yang paling afdal adalah sholat. Dan juga ibadah harta yang paling afdal, yang paling mulia adalah an-nahar, berkurban. Kita masuk pada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala musannifu rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku empat kalimat. La'anallah man dabaha li ghairillah. Yang pertama, ya, laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man la'ana walidayh. Yang kedua, laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan. Yang ketiga, laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ada juga makna yang lainnya. Muhdisan di sini adalah pelaku bid'ah atau penyeru kebid'ahan. Laknat Allah kepada orang yang mendukung pelaku kebid'ahan. Orang yang mendukung penyeru kebid'ahan. Yang keempat, la'an Allah man ghayyara manarul ardi. Laknat Allah kepada orang yang merubah-rubah patok-patok yang ada di tanah. Ya. digeser patoknya misalkan. Nah, untuk mengambil tanah orang lain. Ada juga yang mengatakan maknanya itu yang merubah-rubah tanda di bumi. Nah, harusnya arahnya ke utara, dia belokkan misalkan ke selatan. Ya. Harusnya patoknya itu menunjukkan ke arah Bandung misalkan. Dia balikan ke arah Jakarta sehingga menyesatkan orang lain. Nah, juga di antara makna ghayyara manaral ardh akan dijelaskan nanti. Syarah penjelasannya rawahu Muslimin turuk wa fi kisah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari beberapa jalan. Dan pada hadis ini ada kisah. Akan sebutkan nanti kisahnya. Rawal Imam Ahmad kadalik. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seperti yang disebutkan tadi. An Abi Tufail. Dari Abi Tufail. Qala qulna li Ali. Kami berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Akhbirna bisyai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepada kami tentang sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik kepadamu. Sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakannya kepadamu. Faqala ma asarra ilayya shay'an katamahu an-nas. Ali menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan sesuatu dengan rahasia atau bisik-bisik kepadaku yang beliau sembunyikan kepada manusia. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la anallahu man dabaha bi ghairillah, wa la anallahu man awa muhdisan, wa la anallahu man la'ana walidayh, wa la anallahu man ghayyara nujumal ardi yakni al manar. Kemudian Ali menyebutkan hadis tadi, laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah, laknat Allah kepada orang yang melindungi pelaku kejahatan, laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan laknat Allah kepada orang yang merubah tanda-tanda yang dimaksud patok-patok di tanah atau di bumi. Nah, wa Ali bin Abi Thalib huwal imam Amirul Mukminin Abul Hasan Al-Hashimi. Ali bin Abi Thalib, dia seorang imam, Amirul Mukminin, nah, pemimpin orang-orang yang beriman, ini julukan kepada khalifah, yang mulai masyhur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah dikenal dengan Amirul Mukminin. Nah, kemudian juga khalifah yang berikutnya dan berikutnya. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nama kunyahnya Abu Hasan Al-Hashimi. Abu Hasan Al-Hashimi. Dikarenakan putra beliau yang paling besar Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Nabi SAW mengatakan tentang Hasan ini, inna ibni hada sayyid sayuslihu bainal fi'ataini al-azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya, adalah seorang pemimpin. Nah, yang akan mengislahkan, mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin yang besar. Nah, kenapa dikatakan ketika itu? Ketika zaman Ali bin Abi Thalib, ada sebagian yang mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan dan sebagian lagi bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Sampai terjadi beberapa peperangan. Perang Siffin. Nah, setelah meninggal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagian orang mengangkat putranya Hasan sebagai khalifah penerusnya. Nah, sebagai membaiat Hasan sebagai khalifah berikutnya. Ya. Akan tetapi Hasan bin Ali lebih memilih mengalah. Ya. Kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dengan sifat mengalahnya ini, ya, bersatu kembali. Nah, kaum muslimin. Ya, sehingga benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, inna bni hada sayyid. Putraku ini, cucuku ini adalah pemimpin. Ya. Karena setelah meninggal Ali, diangkat sebagai khalifah. Nah, kemudian baru juga sebentar beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Muawiyah. Ya. Terus mengatakan sayuslihu bainal fiyatain al-azimataini minal muslimin. Akan mendamaikan antara dua kelompok besar di kaum muslimin. Dengan mengalahnya Hasan bin Ali, maka bersatu kembali kaum muslimin. Subhanallah. Dengan sifat mengalah. Padahal dia pun berhak sebenarnya menjadi khalifah. Nah, kunyah Ali Abu Hasan Al-Hashimi. Ada juga kunyah yang lainnya, yaitu Abu Turab. Nah, ini panggilan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika masuk masjid dalam keadaan Ali sedang tiduran di masjid. Ya. Dan masjid Nabi ketika itu bukan seperti sekarang ini, lantai keramik, tapi masih tanah. Nah, ya. Sehingga berselimuti tanah, ya. Bajunya penuh dengan tanah. Rasulullah mengatakan, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Turab tanah, bapak tanah. Dikatakan tadi, bajunya, nah, penuh dengan tanah. Al-Hashimi, ya. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sada famili, yaitu sepupu. Ya. Ayahnya Abu Thalib kakak beradik dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dengan Ali ini hubungan sepupu. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi SAW. Istilahnya ibnu am, yeah. Anak paman sepupu. Wa zawju ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra, yeah. Dan beliau adalah suami putrinya. Selain sepupu juga sebagai apa? Menantu. Nah, beliau suami putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Dari sisi nasab hubungannya sebagai sepupu. Nah, dari sisi pernikahan hubungannya sebagai menantu. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Menantu di mana beliau suami putrinya Fatimah Az-Zahra. Ya. Ini antara lakob, ya, julukan Fatimah Az-Zahra. Ya, Zahra ini mu'anas dari kata Al-Azhar. Nah, mu'anasnya Zahra. Ya. Maknanya, kullu launin abiyad, safin, musyriq, mudi. Ini makna Zahra. Ya, setiap warna yang putih, bersih, bersinar, bercahaya. Nah, di mana Zahra. Sehingga bulan dikatakan juga Komaru Azhar. Nah, Komaru Azhar. Bulan yang putih, bersih, bersinar, bercahaya. Sehingga Zahra ini laqab kepada Fatimah yang maknanya al-mar'atu al-musriqah al-wajhi al-bayra al-mustanira. Yang maknanya perempuan yang bercahaya wajahnya. Nah, putih bersinar. Ini makna Az-Zahra. وكان من أسبق السابقين الأولين. Beliau termasuk di antara orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Nah, dari kalangan yang muda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kalau dari kalangan yang tuanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau dari keluarganya tentunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang yang pertama kali menyatakan keislaman. Nah, jadi sebagian mengatakan dari kalangan yang tua Waraqah ibn Nawfal. Seorang yang sebelumnya Nasrani. Nah, kemudian ketika Nabi menyampaikan apa yang dialaminya di Gua Hira, Waraqah ibn Nawfal menyatakan, kalau seandainya aku hidup pada waktu kaummu mengusirmu, kaummu mencelakmu, aku akan bela engkau. Nah, wa min ahli Badar, dan juga termasuk di antara sahabat yang ikut perang Badar, keutamaan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar sampai Allah mengatakan i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang hendak kalian lakukan, silakan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Nah, di para ulama ada yang memberikan tingkatan-tingkatan para sahabat. Nah, sabiqun al-awwalun, kemudian juga ashabu Badar di antaranya. Tingkatan tinggi juga di antara tingkatan para sahabat, sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Menjadi sahabat yang tinggi tingkatannya. Nah, awal peperangan. Di zaman Islam ketika itu perang Badar. Wa bai'atu Ridwan, dan juga beliau sahabat yang mengikuti bai'at Ridwan. Satu bai'at yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keridhoannya kepada orang-orang yang mengikuti bai'at tersebut, sehingga disebut dengan bai'at Ridwan. Nah, Allah menyatakan keriduannya kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam perang tersebut. Wa ahadul al-ashara al-mashhudu lahum bil jannah, dan salah satu di antara 10 sahabat yang dipersaksikan masuk surga. Nah, dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan tentang 10 sahabat yang dinyatakan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Kuna Abdul Rahman bin Auf, kuna Sa'id bin Abi Waqqas. Nah, dan sebutkan 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang disebut dengan al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira masuk surga. Walaupun masih hidup ketika itu, Rasulullah telah memberikan kabar gembira, mereka itu adalah ahli jannah. Dan akidah al-sunnah wal jamaah pada asalnya tidak menyatakan si fulan sebagai ahlu jannah kecuali dengan dalil-dalil yang menetapkan si fulan itu ahlu jannah. Nah, termasuk diantaranya ini Al-Asyara al-Mubasyaruna bil-Jannah. 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dalam surga sebagai ahlu jannah. Nah, kita pun tetapkan Abu Bakar itu ya, berjannah, ahlu jannah. Begitu pun Umar ahlu jannah, Utsman ahlu jannah, begitu Ali bin Abi Thalib ahlu jannah. Nah, adapun kepada kaum muslimin secara umum ya, yang tidak disebutkan ya, dalam hadis ataupun Al-Quran secara ta'in, secara penentuan ya, personal, perorangan, nah sebagai ahlu jannah, nah kita pun tidak menetapkan secara perorangan sebagai ahlu jannah. Walaupun kita lihat zahirnya atau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, seseorang sholat ya, ketika sholat meninggal dunia, tidak boleh kita mengatakan, oh si fulan ini ahlu jannah. Kenapa dikatakan dia meninggal dunia dalam keadaan sholat? Tidak boleh kita tetapkan sebagai ahlu jannah. Tapi kita berharap, berharap si fulan ini sebagai ahlu jannah dikatakan zahirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun menetapkan, memastikan tidak boleh. Ya. Nah, ini pun disebutkan oleh Nabi SAW ketika dalam suatu peperangan. Nah, ada si fulan yang terdapat dia meninggal dunia ya, dalam perang tersebut. Disebutkan si fulan syahid, si fulan syahid ya, si fulan fil jannah. Rasulullah mengatakan la, bal huwa finnar. Tidak, akan tapi orang ini justru di dalam neraka. Nah, kenapa ternyata ya, orang ini dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ya. Kemudian setelah itu ada panah atau tombak, nah mengenainya kemudian dia meninggal dunia. Ya. Ada juga orang yang ya, menunjukkan keberaniannya dalam medan perang. Ya, banyak orang-orang musyrikin yang mati di tangannya dalam peperangan tersebut. Ya. Sampai sahabat pun demikian mengatakan, wah si fulan ini nah, keutamaan luar biasa dan sebagainya. Sahabat kan, tidak, dia dalam neraka. Dia ikuti orang ini. Ya. Ternyata saking banyaknya luka yang ada di tubuhnya, merasakan sakit, dia tidak sabar. Ya. Kemudian menusukkan pedangnya ke dadanya, ya, ke dirinya, kemudian dia meninggal. Nah, mati dalam keadaan bunuh diri. Nah, tidak boleh kita menetapkan seseorang sebagai ahlu jannah kecuali dengan dalil pemastian. Adapun secara umum, tidak mengapa kaum muslimin secara umum. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Begitupun orang yang bertakwa secara umum, mereka masuk ke dalam surga secara umum. Tapi kalau penentuan personal, perorangan, pemastian seseorang, ini harus dengan dalil. Begitupun kalau kita melihat seorang mukmin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak juga kita menetapkan si fulan sebagai ahlu nar. Ya. Seorang meninggal dalam keadaan mabuk, misalkan dia muslim, tapi meninggal dalam keadaan mabuk. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini ahlu nar. Tidak. Nah, bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dengan data masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ucapkan ahsya, kita khawatir. Ya. Khawatir orang ini masuk ke dalam neraka dikarenakan zahirnya meninggal dalam keadaan suul khatimah. Adapun memastikan tidak boleh. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda halnya dengan orang-orang yang telah ditetapkan dia sebagai ahlu jannah, maka kita pun yakin dan menetapkannya dia sebagai ahlu jannah. Di antaranya al-asyara al-mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang kita bahas ini. Wa rabiul khulafa ar-rasyidin. Beliau adalah khulafah, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ya, yang pertama Umar, kedua pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Wa manaqibuhu masyhuratun. Ya. Keutamaan-keutamaannya, kedudukan-kedudukan Ali bin Abi Thalib masyhurah. Nah, masyhur. Ya. Bagi dalam perang Khaybar. Nah, Nabi menyerahkan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan beliau yang membuka gerbang Khaybar. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qatalahu ibnu Muljam. Muljam. Ya. Beliau dibunuh oleh ibnu Muljam. Al-Khariji. Ibnu Muljam ini seorang Khawarij. Ya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Al-Muradi. Nah, dia menjumpai masa jahiliyah, ya. Kemudian masuk Islam, ya. Bahkan dia membacakan Al-Quran kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi orang-orang Khawarij itu, kalau dari sisi ibadahnya, mereka orang semangat dalam melaksanakan ibadah, ya. Tapi hanya modal semangat, kurang bimbingan, kurang arahan. Nah, ya. Sehingga terjatuh ke sifat ekstrim. Nah, ya. Jadi orang-orang Khawarij zaman dahulu pun demikian keadaannya. Nah, dan sebutkan Nabi SAW bagaimana sholatnya mereka, bagaimana bacaan Al-Qur'annya mereka. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat malam, orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Tapi pemahamannya, ya. Pemahamannya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Nah, ya. Hanya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahamannya sendiri, ya. Sehingga salah dalam memahaminya, terjatuh ke sifat ekstrim tadi. Hanya modal semangat. Ya. Ini ketika perdamaian antara pasukan Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika berdamai, nah, orang-orang Khawarij juga senang. Ya. Orang-orang Khawarij juga senang melihat perdamaian tersebut. Nah, ya. Kemudian mereka membuat rencana untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga membunuh Muawiyah dan juga sahabat-sahabat yang ikut mendamaikan. Ya. Antara Ali dan Muawiyah. Nah, diutus beberapa orang. Ya. Yang si fulan untuk membunuh Ali, si fulan untuk membunuh Muawiyah, si fulan untuk membunuh ini dan itu. Nah. Dan di antaranya diutusnya tadi Abdurrahman ibn Muljam Al-Muradi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah. Dan Ali pun terbunuh. Ya. Radiyallahu anhu. Ya. Ini bahaya orang Khawarij. Nah. Yang mereka bunuh ternyata kaum muslimin. Ya. Qatala ahlul iman wa taraka ahlul awsan. Para ulama. Orang Khawarij itu mereka membunuh orang-orang beriman, sementara mereka tinggalkan, biarkan, ya, para penyembah berhala. Ya. Banyak sasaran-sasaran orang Khawarij ternyata, ya, kaum mukminin, penguasa mukmin, nah, pemerintah mukmin. Ya. Ini bahaya tadi, modal semangat saja, tapi tidak terbimbing, ya, dengan bimbingan yang benar. Qatalah Ibnu Muljam Al-Khariji fi Ramadan sanah 40. Ya. Beliau Ibnu Abi Thalib terbunuh di bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Baik. Radhiyallahu anhu. Kembali kepada makna hadis. Qalu la'ana Allah. Ya. Al-la'nah makna laknat al-bu'du an madani rahmah wa mawatiniha. Al-bu'du jauh dari rahmat dan tempat-tempatnya. Ini makna laknat. Sebenarnya makna mudah-mudahan melaknat, Allah melaknat si fulan atau Allah melaknat si fulan, maknanya dijauhkan dari rahmat Allah dan tempat-tempat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis banyak lafaz-lafaz yang menyebutkan laknat Allah. Nah, seperti misalkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki, diancam dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wal-la'in wal-mal'un man haqqat alaihi la'na au du'ya alaihi biha. Nah, dikatakan juga al-la'in atau mal'un, orang yang dilaknat, maksudnya adalah orang yang berhak mendapatkan laknat atau orang yang didoakan dengan laknat, disebut dengan mal'un atau la'in. Nah, jadi ini bisa maknanya doa, mudah-mudahan Allah melaknat si fulan, atau maknanya pernyataan, nah, Allah melaknat si fulan. Nah, qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, aslul la'ni, asal la'na al-tardu, at-tardu wal-ib'ad minallah, diusir, dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal khalqi, dan laknat dari makhluk, maknanya as-sab wa du'a. Celaan dan juga doa. Jadi kalau makhluk melaknat yang lainnya, ini bisa maknanya celaan, mencaci maki, menghina, atau maknanya mendoakan laknat. Ya, kalau dari makhluk. Tapi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melaknat si fulan, Allah melaknat si fulan, misalkan. Atau Allah melaknat perbuatan ini, perbuatan itu. Maknanya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna laknat. Ya. Dan laknat, para ulama menyebutkan, ada laknat yang sifatnya umum, ada juga laknat yang sifatnya muayyan, tertentu. Kalau laknat yang sifatnya umum, nah, maka kita pun boleh melakukannya. Laknat sifatnya umum seperti yang disebutkan tadi. Laknat kepada laki-laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki. Laknat kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini umum. Tapi kalau tertentu, nah, ada larangan kita mengucapkan laknat kepada orang tertentu. Kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya orang itu dilaknat. Nah, seperti la'anallah al-iblis, misalkan. Iblis, Allah melaknat iblis. Nah, adapun kepada seorang, kita enggak boleh mendoakan laknat secara tertentu. Bisa jadi perbuatannya perbuatan yang mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak boleh kita mendoakan laknat kepada orang tertentu. Contohnya misalkan disebutkan dalam hadis ini, la'ana Allah man dabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat misalkan ada orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan pun dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala secara umum tadi. Tapi tidak boleh kita mengatakan mudah-mudahan Allah melaknatmu, misalkan. Tidak boleh. Nah, dikatakan tadi laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan kita menutup pintu hidayah bagi orang ini. Ya. Tapi kalau kita ucapkan secara umum, dalam mengapa? Ada orang yang menyembeli penuh selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tentukan tadi, mudah-mudahan Allah melaknatmu. Nah, ini tidak boleh. Ya, akan lebih jelas kita bahas tentang hukum mendoakan laknat kepada orang lain. Nah, kalau kita mendoakan laknat tadi secara umum, ya, kepada orang-orang secara umum atau perbuatan-perbuatan secara umum yang mendatangkan laknat Allah, tidak mengapa. Tapi kalau tertentu kepada seseorang, ini tidak dibolehkan. Laknat makhluk kepada makhluk, ya, ini maknanya apa? Celaan. Contohnya la'anallah man la'ana walidayhi. Ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Ya. Ini makna laknat tadi kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, maknanya mencela. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Secara langsung atau secara tidak langsung akan dijelaskan nanti. Lebih rinci lagi. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ma ma'nahu, maknanya itu innallaha ta'ala yal'anu man istahaqqa al-la'nah bil qaul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang berhak untuk mendapatkan laknat dengan ucapan. Kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa as-salah min ibadihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang yang berhak untuk mendapatkan salawat dari hamba-hambanya. Qala ta'ala mengatakan, huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bersolawat kepada kalian dan juga malaikat-malaikatnya bersolawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Nah, wa qala ta'ala Allah juga mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Ini pun laknat secara umum. Nah, Allah melaknat orang-orang kafir. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Ini laknat secara umum. Wa qala, Allah juga mengatakan, mal'unina aina masukifu ukhidu wa kutilu taqtila. Nah, yeah. Mereka dalam keadaan terlaknat. Aina masukifu, dimanapun dijumpai. Ukhidu wa kutilu taqtila. Mereka akan ditangkap dan benar-benar dibunuh. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiru ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.